lain, bukan ahli antum namanya. Ya, ya. Nah, iya. Artinya apa? Jangan merasa aman dari fitnah. Langsung ta'awudz, na'udzubillahi minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan. Di antara cara dan upaya untuk selamat dari fitnah adalah menghadiri majalisul ilmi. Kayak antum sekarang ini, itu masya Allah, upaya untuk menjauh dan mencari tempat aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Dan sibuk dengan ibadah, dengan semua rakam ibadah. Mengatakan dalam sabdanya, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj, di masa-masa banyak peperangan, banyak pembunuhan, dan mukaddimah-mukaddimahnya, hizbiyah, asabiyah, fitnah, dan yang lain-lainnya. Ibadah di masa itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Besar pahalanya. Ibadah yang semua bentuk ibadah. Dan di antara ibadah yang paling afdal, ibadah talabul ilmi. Barakallahu fikum. Sehingga bimbingan salaf, ketika muncul fitnah, semakin semangat tafaqquh fiddinnya. Semakin semangat belajarnya. Semakin semangat mengadakan majelisul ilminya. Itu kaum salaf. Semakin dahsyat, semakin mengerikan fitnahnya. Semakin sibuk dengan ilmu. Semakin fokus dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kaum salaf. Bukan dengan kila wa qala. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Sufyan. Man Sufyan? Man Sufyan? Al-Thawri. Man Sufyan? Al-Thawri. Masya Allah alaik. Man Sufyan? Al-Ghanain. Hah? Wallahu a'lam. Man Sufyan? Al-Thawri. Masya Allah. Khud qaidah. Ambil sebuah kaidah isnadiyah di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau antum mendapati di dalam Sahih Bukhari Sufyan anil Zuhri sekarang ini, maka yang dimaukan dengan Sufyan adalah Sufyan ibn Uyainah. Dikarenakan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri lam yudrik atau lam yalqa al-Zuhri. Sufyan al-Thawri tidak berjumpa dengan Az-Zuhri rahimahullah. Difaham ya? Sufyan ibn Uyainah. Semua Sufyan dalam Sahih Bukhari itu Sufyan ibn Uyainah. Apalagi dari Az-Zuhri rahimahullah. Itu kaidah. Ada yang membukukan, Iman, bukunya tipis segini, kutaib. Kutaib. Ada, saya punya, pasti salah lagi di perpustakaan saya. Allah mustahil. Tipis kecil gitu. Apa tu? Gini-gini tu. Apa tu? Hah? Yang biasa bukan Abdullah ini. Itu bukunya tu. Hah? Oh, biasa saja. Itu ada buku kecil. Itu dibawakan faedah-faedah sanad dalam Sahih Bukhari. Bagus sekali tu, ya. Zen itu. Saya punya atau mana ya? Kalau buku tipis gitu kadang keselip-keselip gitu naruh. Hei, insya Allah. Itu antara kaidahnya. Kalau anda mendapati Sufyan an-Zuhri dalam Sahih Bukhari, fasufyan wa Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad al-Hilali rahimahullah. Itu mahfudzat. Nempel sini, antum nyampaikan itu tidak usah pakai bongkar-bongkar buku rijal. Langsung, tang-tang-tang-tang, gitu. Orang yang tidak ngerti, Masya Allah, ustaznya ahli hadis. Masya Allah. Bukan ahli hadis, hadithi. Tahu artinya hadithi. Ayo, apa hadis? Sudah kemarin di mukadimah. Ya Allah, ada hafid, ada muhadif, ada hadisi. Al-hadisi adalah pemula dalam ilmu hadis. Cuman punya kelebihan mahfudzat, hafalan sanad. Jadi ketika menyampaikan dikarenakan orang awam, qari man huwa hadatsana 'an Abdullah Al-Madini, si Al-Thawri, sebutkan namanya. Gede-gede-gede, Masya Allah. Ustadzku ini ahli hadis. Masya Allah. Bukan hadithi, pemula dalam perkara hadis. Jangan bangga dipuji muridnya begitu. Bukan. Itu namanya hadithi. Gitu ya. Jangan merasa, wah,